Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu bapak, saudara-saudara jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Al Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Kita akan bersama dengan sabda Rasulullah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim dalam rangkaian untuk bersama-sama thalibul ilmi mencari ilmu agama. Dan thalibul ilmi sebagaimana yang kita tahu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalibul ilmi fariidhatun 'ala kullil muslim wa muslimah. Menuntut ilmu agama kata Rasulullah itu hukumnya wajib baik bagi laki-laki ataupun bagi seorang perempuan. Jadi pengetahuan atau mencari ilmu agama, memahami agama ini, memahami syariat ini jauh lebih wajib daripada kita melaksanakan amalan-amalan sunnah. Karena mustahil kita melakukan sebuah ibadah kecuali tanpa ilmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan pernyataan muslim awil muslimah. Muslim laki-laki atau muslim perempuan. Padahal kita tahu di dalam tatanan syariah setiap ayat-ayat Al-Qur'an, setiap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang mukmin atau kepada seorang muslim, maka masuklah juga di dalamnya laki-laki atau perempuan. Namun Rasulullah lebih menekankan dan mengkhususkan muslim awil muslimah, muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Para ulama menyatakan bahwasanya ketika Rasulullah sepertinya agak mengkhususkan muslimah karena sebahagian orang sepertinya hanya menganggap bahwasanya thalibul ilmi itu hanya bagi seorang laki-laki. Mencari ilmu agama sepertinya hanya bagi kaum laki-laki. Sehingga Rasulullah menekankan muslimah pun juga demikian. Dan sebab inilah bergesernya hukum sholat bagi seorang perempuan. Yang kita tahu hukum asal seorang perempuan, mereka lebih baik sholat di rumah-rumah mereka. Hukum asal seorang perempuan lebih baik melaksanakan sholat di rumah-rumah mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, janganlah kalian sekali-kali melarang istri-istri kalian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Wa buyutahunna khairul lahunna. Akan tetapi kata Rasulullah, rumah mereka lebih baik untuk melaksanakan sholat. Karena perempuan tidak wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi di saat Rasulullah menyatakan rumah mereka itu lebih baik, maka memang yang paling utama ketika bicara keutamaan melaksanakan sholat wajib bagi seorang perempuan itu di rumah mereka, di rumah masing-masing. Tapi bergesernya hukum ini, ketika seorang perempuan pergi ke masjid, disebabkan adanya kajian agama, disebabkan adanya majelis ta'lim, maka bergeserlah hukum asal yang perempuan itu asalnya di rumah diperintahkan untuk ke masjid. Kenapa? Hadirnya mereka pada kajian-kajian agama. Dan kita tahu kullukum mas'ul an ra'iyatih kata Rasul. Setiap diri-diri kalian itu mas'ul ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarga-keluarga kalian. Suami bertanggung jawab dengan istrinya. Seorang bapak bertanggung jawab dengan keluarganya. Nah, di saat pertanggungjawaban ini dimiliki oleh seorang suami atau seorang bapak yang mereka juga wajib untuk mengajarkan istrinya, maka cara yang termudah adalah membawa seorang istri atau membawa pasangannya ke masjid, kemudian hadir pada kajian agama. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan talibul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki atau muslim perempuan, inilah dalil kenapa bergesernya hukum seorang perempuan yang hukum asalnya mereka salat di rumah-rumah mereka, tapi disebabkan di dalam satu masjid ada kajian agama, maka mereka diperintahkan untuk hadir pada masjid-masjid tadi. Dan banyak tentunya keutamaan hadirnya kita pada kajian agama. Bahkan para ulama mencatatkan lebih dari 80 faedah, lebih dari 80 manfaat hadirnya orang itu pada kajian-kajian agama yang itu dilakukan di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul fiddin rahimakumullah, sebelum ulun masuk pada kajian yang akan ulun sampaikan, sebagaimana yang diumumkan oleh pengurus masjid berkaitan dengan biaya buka puasa di bulan Ramadan, memang ada kenaikan di tahun ini. Tidak sebagaimana tahun yang lalu. Kenapa? Sebab yang terbesar adalah karena jamaah bertambah banyak. Artinya nang dimakani bertambah banyak juga. Kalau nang dimakani bertambah banyak, pahalanya bertambah juga. Hitung-hitungannya seperti itu aja. Jadi sederhana saja, kenapa ini bertambah banyak? Karena jamaah memang bertambah. Kalau jamaah bertambah, maka pahala insya Allah pun itu akan bertambah. Dan kalau mungkin dulu kisarannya jamaah mungkin sekitar yang iftar, yang berbuka puasa, mungkin kisarannya sekitar 700-an. Ya, di tahun ini perkiraan itu sampai mungkin 800 atau 900-an. Memakani 900 orang, memakani 800 orang, dan ini buka puasa, itu pahalanya luar biasa. Dan sekali lagi, sebab kenapa bertambah biaya ini disebabkan jamaah memang alhamdulillah bertambah, masjid alhamdulillah bertambah makmur, dan kesadaran orang untuk beramal dan beribadah itu luar biasa. Kesadaran orang adanya akhirat setelah dunia di tahun-tahun ini masya Allah. Dan tentunya ini kebahagiaan bagi kita semua. Ikhwanu fina rahimakumullah. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan bulan yang lalu. Kalau tidak salah, kita membicarakan satu hadis dari Nabi SAW. Hadis yang membicarakan tentang hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Dan hadis ini adalah salah satu tolak ukur baiknya hubungan dia dengan manusia. Di dalam hidup ini kita tahu ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Seorang yang hubungan dia baik dengan Allah, maka hasil dari hubungan dia, baiknya dia dengan Allah, itu akan menjadikan baiknya hubungan dia dengan manusia. Dan tidak sebaliknya. Ketika hubungan kita dengan Allah itu baik, maka otomatis hubungan kita dengan manusia itu akan baik. Dan tidak sebaliknya. Karena berapa banyak orang itu baik dengan manusia yang lain, berapa banyak orang itu santun dengan manusia yang lain, berapa banyak orang itu menolong manusia-manusia yang lain, tapi dia seorang musyrik, dia seorang kafir, dia orang yang tidak bertauhid. Jadi patokan apakah baiknya hubungan kita dengan Allah, salah satunya adalah bagaimana hubungan kita dengan manusia. Kalau sepertinya, zahirnya, kayaknya, kelihatannya, luarnya, casingnya, hubungan dia dengan Allah itu baik, tapi hubungan dia dengan manusia ternyata tidak baik, maka yakinlah hubungan dia dengan Allah itu berantakan. Kalau zahirnya, sepertinya, hubungan dia dengan Allah itu sepertinya baik, menurut kacamata kita, menurut pandangan kita, tetapi hubungan dia dengan manusia tidak baik, dia fitnah orang, dia riba orang, dia mencelakakan orang, dia menzolimi orang, maka yakinlah hubungan dia dengan Allah itu basa-basi, karena mustahil. Sebuah kemustahilan ketika hubungan dia dengan Allah itu dibina dengan sangat-sangat baik, maka dipastikan hubungan dia dengan manusia itu pun baik. Karena sholat saja misalnya, tatkala Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, idealnya dia terjaga dari kezaliman-kezaliman kepada manusia yang lain. Sehingga patokan apakah hubungan dia dengan Allah itu baik, diantaranya adalah pada saat hubungan dia dengan manusia itu juga baik. Dan salah satu tolak ukur hubungan dia dengan manusia itu baik adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita bicarakan pada bulan yang lalu, saya sampaikan beberapa poin sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu, agar bahasan ini agak connect, agar bahasan ini agak tersambung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim ala muslim sittun. Idza laqita fa salim alaihi wa idza da'aka fa ajibhu wa idza stansahaka fansahu fa idza atasa fahmidallahu fashimathu fa idza marida fa'udhu fa idza mata fatba'hu. Hak seorang muslim, kata Rasulullah, dengan muslim yang lain itu ada enam. Ketika dia bertemu, dia mengucapkan salam. Ketika dia diundang, dia mendatangi undangan tadi. Ketika diminta nasihat, dia berikan nasihat tadi. Di saat ada yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar hendaknya mengucapkan yarhamkallah. Di saat ada yang sakit, maka dia datangi orang yang sakit tadi. Dan di saat ada yang meninggal dunia, dia urus jenazah tadi. Kalau bisa sampai ke yang lihat, dia antar jenazah tadi. Ini enam hak, ini enam hubungan antara kita dengan manusia. Ini salah satu pondasi dasar yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bermuamalah dengan seorang muslim. Rasulullah mulai dengan pernyataan idza laqitau fasallim alaih. Di saat kalian bertemu dengan muslim yang lain, maka ucapkan salam. Dan kita tahu bagaimana keutamaan orang mengucapkan salam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbtum ala adulukum ala syai' idza fa'altumuhum tahabbtum qalu bala ya Rasulullah qal abshus salam. Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali kalian beriman kepada Allah. Keimanan kalian tidak akan pernah bisa mencapai level sebuah kesempurnaan kecuali kalian saling mencintai karena Allah. Ala adulukum ala syai', apakah kalian mau, kata Rasulullah, aku ajarkan sebuah amalan, sebuah perbuatan yang dengan perbuatan ini tahabbtum bainikum bainakum. Dengan perbuatan ini, kata Rasulullah, kalian akan saling mencintai karena Allah di antara kalian. Kami mau ya Rasulullah amalan itu, kata Rasulullah, saling mengucapkan salam, menyebarkan salam. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayuhan nas afshus salam wasallu bil lail wa nasunniya mutadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, kata Rasulullah, sebarkanlah salam. Sambung tali silaturahim. Salat malamlah kalian ketika manusia sedang tertidur, dan kalian akan masuk surga dengan selamat. Dan begitu banyak keutamaan orang-orang yang mengucapkan salam. Dan ini salah satu tolak ukur apakah hubungan dia dengan Allah itu baik atau tidak, ketika dia bertemu dengan muslim yang lain, dia mengucapkan salam. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu. Di saat kalian diundang, maka datangilah undangan tadi. Dan undangan di dalam Islam yang memang benar-benar disunnahkan dan dianjurkan untuk kita melaksanakannya adalah ada dua, yaitu walimatul urus dan walimatul aqiqah. Undangan yang berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan, yang kedua adalah undangan yang berkaitan dengan aqiqah. Selebihnya mayoritas walima atau undangan-undangan makan itu hukumnya mubah, kecuali beberapa hal yang tidak diinginkan. Dan undangan yang berkaitan dengan undangan seorang muslim dengan muslim yang lain, itu banyak kita dapatkan pada kebiasaan-kebiasaan muslim. Dan ini secara hukum diperbolehkan. Seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab tunggal Fathul Bari, yang dinyatakan oleh para ulama la ruju'a ba'dal fathi, tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran kecuali kitab Fathul Bari, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara undangan-undangan yang biasa kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat, kata beliau, adalah undangan yang berkaitan dengan kepergian seseorang atau datangnya seseorang. Ada orang yang mungkin melaksanakan ibadah haji, ada orang yang mungkin melaksanakan ibadah umroh, ada orang yang mungkin datang umroh, datang haji, kemudian bikin acara selamatan, selamatan haji, selamatan umroh. Ini hukumnya mubah, karena hubungan dia, muamalah dia dengan manusia yang lain, dan ini tidak ada kaitannya dengan ibadah, dan itu diperbolehkan. Ada juga undangan pada kebiasaan kita, undangan yang berkaitan dengan menempati tempat baru, rumah baru, usaha baru, toko baru. Secara umum ini diperbolehkan. Dia minta agar kaum muslimin misalnya mendoakan, hal-hal yang demikian diperbolehkan secara hukum, meskipun tidak disunnahkan. Ini hanya muamalah antara dia dengan manusia yang lain. Atau undangan-undangan yang lain, undangan-undangan yang lain. Dan salah satu undangan yang juga biasa kita dapatkan adalah undangan orang yang selesai berkhitan. Ada anak yang mungkin selesai dikhitan. Di beberapa tempat mungkin ada acara khitanan ini sampai 3 hari 3 malam misalnya. Apakah boleh secara hukum? Secara hukum ini berkaitan dengan muamal antara dia dengan manusia yang lain, sehingga tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kecuali dia berfaham, kalau tidak melakukan acara yang model seperti ini, maka kurang keutamaannya, maka dia terjebak pada pemahaman yang salah, pada pemahaman yang menyimpang. Jadi selama tidak ada pemahaman yang menyimpang, ini hanya acara biasa antara manusia dengan manusia yang lain, maka hukumnya itu boleh. Kecuali walimah atau undangan makan yang jelas-jelas itu tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan, seperti mohon maaf, walimah atau acara undangan makan yang berkaitan dengan musibah. Perkara seorang yang sudah meninggal dunia kemudian membuat acara makan, membuat undangan-undangan pada hari-hari yang ditetapkan atau hari-hari yang ditentukan, maka ini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ja'far ibn Abi Thalib meninggal dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Isna'u li Ali Ja'far ta'aman fa innahu ya'tihi ma yushghiluhum." Bikinlah makanan untuk keluarga Ja'far. Hari ini keluarga Ja'far ditimpa musibah. Mereka repot, mereka sibuknya luar biasa. Jadi yang disuruh untuk memberikan makanan kepada orang yang mendapatkan musibah adalah orang yang bertakziah, orang yang datang. Bukan keluarga yang ditimpa musibah kemudian repot atau sibuk dengan acara-acara yang mohon maaf belum tentu bersemburkan atau dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan logika manusia akan mengatakan benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sudah terkena musibah, seorang yang sudah mendapatkan musibah, maka idealnya ketika ada perasaan yang baik antara muslim dengan muslim yang lain, dia menghibur orang yang mendapatkan musibah tadi. Dan salah satu hal yang juga diinginkan, dia membantu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kepada para sahabat, "Isna'u, bikin makanan," kata Rasul. Perintah Nabi pada saat itu difahami oleh mayoritas para sahabat, ini benar-benar disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membuat makanan, yang menyediakan makanan, justru orang yang datang. Bukan mohon maaf orang yang mendapatkan musibah. Bukan orang yang mendapatkan musibah. Maka walimah atau undangan makan yang berkaitan dengan musibah di dalam hukum tidak pernah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hukum tidak disyariatkan. Dan ada juga undangan yang berkaitan, mohon maaf, seorang yang dianugerahi seorang anak, dalam artian dia dalam keadaan hamil, dia dalam keadaan mengandung, maka pada bulan-bulan tertentu ada sebahagian orang yang mungkin bikin acara. Bulan apa tuh biasanya itu? Bulan 6. Nang pina nyaring tahunnya. Ya bulan itulah. Di bulan khusus, di bulan yang khusus, ada mungkin sebahagian orang membuat undangan atau mengundang kaum muslimin untuk hadir di rumah dia. Maka dibikinlah acara yang mungkin mandi-mandian atau mandi bujuran ulun kartahu jua. Ini perbuatan yang tidak diharapkan. Apakah itu hukumnya mubah? Tidak mubah. Kenapa? Hal yang demikian berkaitan atau dikhawatirkan bertasyabbuh atau mengikuti perbuatan orang-orang yang bukan muslim. Karena sejarah mencatat bahwa perbuatan ini tidak pernah datang dari syariat Islam. Sejarah mencatat perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang yang berkeyakinan bukan pada keyakinan yang baik, akidah yang rusak. Dan itu diekori oleh kaum muslimin, mungkin sebahagian kaum muslimin. Dua model undangan ini, undangan yang berkaitan dengan musibah, undangan yang berkaitan dengan mengandungnya seorang ibu atau hamilnya seorang ibu, kemudian dia bikin acara pada bulan-bulan tertentu, ini tidak diharapkan karena adanya pelarangan dari syariat tadi. Terlebih mohon maaf, ketika undangan pada bulan-bulan tertentu tadi, dia punya keyakinan, kalau saya tidak melakukan acara ini, maka proses melahirkan itu akan kurang baik atau mungkin terganggu dan yang lainnya. Nah, keyakinan yang seperti ini dikhawatirkan jatuh kepada keyakinan syirik. Karena syirik tidak hanya orang datang ke kubur kemudian dia sembah kuburan. Syirik bukan hanya orang yang datang ke pohon kemudian dia ibadahi pohon tadi. Syirik bukan hanya orang yang mengagungkan berhala atau patung-patung yang dia ibadahi. Syirik, kata Rasulullah, adalah ketika dia meyakini man ta'allaka tamimatan fa'taqada bihi faqad asyrak. Syirik, kata Rasulullah, juga diantaranya adalah man ja'alallahu niddan faqad asyrak. Keyakinan apapun dengan sesuatu, yang sesuatu tadi baik benda atau apapun itu, dia yakini sesuatu tadi mendatangkan manfaat, dijauhkan dari bala dan mudarat selain Allah, maka keyakinan kepada sesuatu tadi menjadikan dia melakukan perbuatan syirik. Keyakinan apapun, dia punya keyakinan ini hari-hari yang baik, ini hari yang sial, dia punya keyakinan dengan benda ini saya akan merasa aman, saya akan merasa dijaga, dengan benda ini saya akan terhindar dari musibah. Keyakinan apapun, kata Rasulullah, yang dia punya keyakinan kepada sesuatu mendatangkan manfaat, dijauhkan dari bala dan mudarat selain Allah, faqad asyrak, maka itu syirik. Sababul wurud, sebab munculnya hadis ini, ketika Nabi SAW beliau mendapatkan ada salah seorang sahabat yang dia menggunakan ikatan di gelangnya, di tangannya seperti gelang. Rasulullah tanya, "Ma hadhihi?" kata Rasul. "Ini apa?" kata Rasulullah. "Ini ikatan apa?" Sahabat tadi menyatakan, "Ya Rasulullah, ikatan ini adalah ikatan yang dulu nenek moyang kami, orang tua kami dulu meyakini dengan ikatan ini kami akan jauh dari bala dan mudarat. Kami akan jauh dari musibah." Kemudian sahabat tadi menyatakan, "Tapi saya ya Rasulullah, saya tidak meyakini sebagaimana keyakinan orang-orang tua dulu. Saya hanya memakainya. Saya tidak punya keyakinan ya Rasul. Saya hanya iseng aja ya Rasul. Ini saya pakai aja. Saya tidak sampai pada keyakinan ini." Apa kata Rasul? Rasulullah menyatakan, "Da'ha." Buang, kata Rasulullah. Buang, kata Rasulullah. Maka muncullah hadis Nabi SAW, Faman ta'allaqa tamimatan fa'taqada bihi faqad asyrak. Siapapun yang meyakini kepada sesuatu yang sesuatu tadi dia yakini mendatangkan manfaat, dijauhkan dari bala dan mudarat selain Allah, maka itu syirik. Di saat sahabat tadi mengajukan sebuah argumen, sahabat tadi menyatakan dengan sebuah alasan, ya Rasulullah saya tidak meyakini, saya hanya iseng ya Rasul, saya hanya mau pakai aja ya Rasul, tidak ada keyakinan apapun. Rasulullah menyatakan da'ha, buang, kata Rasulullah. Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru besar Fakultas Hadis di Madinatul Munawwarah, dalam kajian beliau dalam Masjid Nabawi, ketika mengulas hadis ini, beliau menyatakan Nabi SAW ingin putus mata rantai kesyirikan ketika itu. Karena kalaulah seandainya Rasulullah biarkan sahabat tadi memakai, walaupun tidak punya keyakinan sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu, kalau seandainya Rasulullah membiarkan dan memaklumi argumen yang disampaikan oleh sahabat tadi, alasan yang disampaikan oleh sahabat tadi, Rasulullah diamkan, oh ini kada apa, sahabat ini kada yakin juga, kada masalah. Kalaulah seandainya Rasulullah bersikap seperti itu, maka akan muncul kesyirikan-kesyirikan setelah zaman Nabi SAW pada kesyirikan yang sangat parah. Kenapa? Orang akan berpikir, sahabat aja memakai, kenapa kita kada memakai? Meskipun orang tidak mau melihat bagaimana dan apa alasan sahabat. Sehingga Rasulullah ingin putus tali mata rantai kesyirikan, buang, kata Rasulullah. Engkau percaya, tidak percaya, buang, kata Rasul. Karena ini model keyakinan orang-orang tua dulu, nenek moyang dulu. Mandi pada bulan-bulan yang dikhususkan. Ketika seorang perempuan dalam keadaan hamil, bukankah ini perbuatan orang-orang dulu yang tidak pernah datang dari Islam? Kalaulah seandainya memang bukan berada pada keyakinan-keyakinan syirik, kalau seandainya Nabi SAW hadir di saat ini, maka perbuatan yang model seperti ini pun akan ditolak oleh Rasul SAW. Sebagaimana ketika sahabat menggunakan gelang, yang ketika itu mereka tidak, dia tidak meyakini dengan gelang tadi, dijaga, tidak meyakini dengan gelang tadi, terhindar dari musibah dan bala, maka tentunya itu pun juga ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih kalau orang itu punya keyakinan. Sehingga dua hal ini, dua walimah ini itu ditolak dalam Islam. Walimah yang jelas-jelas disunnahkan, yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya atau menghadirinya adalah walimatul urus dan walimatul aqiqah. Dan walimatul urus kita tahu adalah sebuah perkara yang diperintahkan Nabi SAW ketika beliau memerintahkan sahabat Nabi SAW, ketika beliau berjumpa dengan salah seorang sahabat bernama Abdurrahman ibnu Auf, yang ketiga itu membawa seorang perempuan. Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, siapa perempuan yang kau bawa ini?" Kata Abdurrahman, "Ini istri saya, Rasulullah." "Kenapa saya tidak tahu engkau menikah?" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman ibnu Auf, "Aulim walau bisyatin." Bikin acara walimah walaupun itu hanya dengan seekor kambing, kata Rasul. Patokan zaman dulu, seekor kambing kayak zaman kita wah ini ya seekor ayam lah kurang lebih. Bikin acara walaupun itu hanya dengan seekor kambing, kata Rasul. Untuk apa? Untuk menyatakan syukur dan kegembiraan dia, dan juga agar tidak terjadi fitnah. Ini binian mana pulang nang dibawa ini? Ya kira-kira bahasanya seperti, ya Abdurrahman ini siapa? Sehingga kalau orang tidak tahu, ini istri saya, kapan menikahnya? Sehingga Nabi SAW perintahkan, awli walau bisyatin, bikin acara walaupun itu hanya dengan seekor kambing. Dan kita yang diundang sangat-sangat diperintahkan untuk hadir, sebagaimana yang dinyatakan Nabi SAW. Abdullah ibnu Abbas, hibratun hadil ummah, ulamanya umat ini. Salah seorang sahabat yang pernah didoakan Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil, ya Allah, ajarkan Abdullah ibnu Abbas pemahaman tentang agama yang baik ini dan pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran. Beliau menyatakan, seorang Abdullah ibnu Abbas, beliau menyatakan, ghibtu marratan biwalimatin wahidah ishtaghaltu bih fasallamtu alaihi fada'autullah. Kata Abdullah ibnu Abbas, dalam hidup saya, ibnu Abbas, dalam hidup saya, saya tidak pernah tidak hadir pada acara walimatul urus. Saya hanya satu kali absen. Satu kali absen, kata beliau. Kenapa? Disebabkan sibuknya saya dengan pekerjaan saya, yang kalau saya tidak bekerja di hari itu, keluarga saya tidak bisa makan. Ketika saya tidak bisa hadir ke acara walimah tadi, kata Ibnu Abbas, saya datangi sahabat yang mendatangi acara walimah tadi, saya katakan, saya titip salam kepada dia dan saya mendoakan. Satu kali, kata Ibnu Abbas, saya tidak hadir pada acara walimah dalam hidup saya. Karena pentingnya hadirnya orang tadi. Karena ini hak seorang muslim untuk dia didatangi. Hak seorang muslim untuk orang tadi mendatangi acara dia, hak dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, syarut ta'am, ta'amul walimah, yud'a ilahil agniya wa yutrukal masakin, faman du'iya thumma aba faqad asallahu wa rasulah. Sejelek-jelek makananlah makanan yang ada pada acara walimah, seburuk-buruk makananlah makanan yang ada pada acara walimatul urus, yang itu kata Rasulullah, ketika dia bikin undangan, dia hanya memanggil atau mengundang orang-orang yang kaya saja, kemudian dia tinggalkan orang-orang miskin. Dia hanya mengundang orang-orang yang pantas saja menurut dia. Tetangga yang miskin dia tinggalkan. Ini sejelek-jelek acara, sejelek-jelek makanan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang diundang dan dia tidak punya uzur untuk tidak hadir pada acara tadi, faqad asallah wa rasulah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul. Ancaman yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu orang yang bikin acara walimah itu stresnya luar biasa. 2 bulan, 3 bulan atau 6 bulan sebelum acara, oh itu luar biasa sudah. Sehingga ketika dia sudah bikin undangan, dia sudah mempersiapkan ini dan itu dan matang menurut apa yang sudah dia perkirakan, seorang muslim yang diundang tadi dia tidak datang, bagaimana modal yang seperti ini tidak dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad asallah wa rasulah, dia telah bermaksiat kepada Allah, dia telah bermaksiat kepada Rasul, dia mencederai perasaan muslim yang lain, padahal ketika dia ingin persiapkan ini luar biasa lamanya. Jadi jangan dilihat hari itunya saja, mungkin 2 bulan 3 bulan sebelum acara bingungnya kayak apa, berapa undangan, sekian, makanannya kayak apa, ini dan itu, acaranya kayak apa, guring kada tapi kawa guring, begawi kada karuan, macam-macam yang dia pikirkan. Sehingga wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seorang yang diundang kemudian dia enggan untuk mendatangi undangan tadi, faqad asallahu wa rasulullah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kita yang diundang kemudian mendatangi undangan tadi, salah satu adabnya adalah kita mendoakan. Kita mendoakan agar mendapatkan keberkahan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jam'a bainakuma fil khair. Semoga Allah memberkahi kalian, memberkahi atas kalian dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Doa ini disunahkan ketika kita bertemu dengan pengantinnya. Bertemu dengan orang yang menikah. Ucapan barakallahu lak wa baraka alaik wa jam'a bainakuma fil khair itu disunahkan ketika kita bertemu dengan orang yang menikah. Tapi ketika bertemu dengan orang yang punya acara, yang bikin acara walimah, maka salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wabarik fi rizqihi, Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, rahmati dia dan berkahi rezekinya. Jadi salah satu sunnah, dan ini yang juga dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas, mendoakan orang yang membuat acara tadi dengan doa semoga Allah mengampuninya, merahmatinya dan memberkahi apa tentang rezeki, memberkahi rezekinya. Dan ini sunnah bagi orang tadi. Seorang yang kebetulan dia berpuasa, seorang yang kebetulan dia berpuasa di acara tadi, maka Nabi SAW memberikan dua pilihan. Barang siapa yang diundang pada sebuah acara walimah, dan ini walimah yang disyariatkan, contohnya walimatul urus atau walimah aqiqah, maka silakan dia datang, tetaplah dia datang. Barang siapa yang ingin berbuka, faman aftara, barang siapa yang berbuka, maka berbukalah dia. Barang siapa yang berpuasa, maka lanjutkan puasanya, terserah. Namun ingat kata Rasulullah, ketika dia berbuka puasa, disebabkan dia ingin menghormati orang yang mengundang dia, maka dia telah dicatat pahala berpuasa. Sudah kenyang, dapat pahala puasa. Bungkus pulang. Barang siapa yang dia melanjutkan puasanya dan ada kemakluman dari orang yang punya acara, maka pahala puasa dia itu disempurnakan dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak berbuka silakan. Aku puasa aja hari ini ya. Karena berbuka aja jam 8 ya. Nah ini wallahu alam niatnya enggak itu. Ya silakan dia ingin berpuasa dengan puasa karena Allah. Kemudian pada acara tadi dia berbuka. Saya kira sudah isya, mudah-mudahan kita sambung pada hak-hak muslim yang lain. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.